ku sendiri dalam gelap. Namun waktu tak pernah rela menunggu, hingga akhirnya kau pun pergi. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Terlambat tuk kembali dan tuk menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Siramkan air saat aku dalam kekeringan. Namun tak pernah ku hiraukan semuanya. Hingga kini pun kau tiada. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Kedua yang takkan mungkin pernah ada. Biarkan ku hidup dalam penyesalan ini sampai nanti kau akan kembali. Sadari kau teramat berarti. Terlambat tuk kembali dan tuk menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Datuk.